الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita masih melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitabi wa Sunnah, di mana kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar pembebasan budak. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-masalatul rabi'ah, permasalahan yang keempat dari hukum-hukum seputar al-idq, at-tadbir, tentang hukum membebaskan budak dengan cara tadbir. Apa yang dimaksud memerdekakan budak atau membebaskan budak dengan cara tadbir? Ta'rifuhu, definisinya, at-tadbiru huwa ta'liqu 'idqir ratiqi bi mauti sayyidihi. Tadbir definisinya adalah ta'liqu 'idqir ratiq, menggantung atau mensyaratkan dalam membebaskan budak dengan kematian tuannya. Dengan kematian tuannya. Misalnya dia mengatakan kepada budaknya, apabila aku mati, maka kamu bebas dari perbudakan. Atau dia mengatakan, aku tetapkan engkau menjadi budak mudabbar. Maksudnya, dia menjadi orang yang bebas ketika tuannya mati, meninggal. Jadi, pembebasan budak dikaitkan dengan kematian tuannya. Jadi dia semacam syarat ta'liq. Berarti selama tuannya belum meninggal, maka dia tetap berstatus sebagai budak. Namun begitu tuannya meninggal, maka dia dibebaskan dari perbudakan. Tentu dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yuqalu, dikatakan dalam bahasa Arab, dabbara ar-rajul 'abdahu tadbiran, seorang lelaki menjadikan budaknya dengan cara tadbir, mudabbar. Idza a'taqahu ba'da mautihi, apabila dia membebaskan budaknya itu dari perbudakan setelah kematiannya. Wa kadza, dan demikian pula, a'taqahu an duburin, si fulan membebaskannya an dubur, maksudnya disertai dengan akhir hayat tuannya. Wal mudabbar, adapun budak yang disebut budak mudabbar, huwa al 'abdul ladzi hasala lahu at-tadbir, yaitu budak yang mendapatkan status sebagai budak mudabbar, tadbir dari tuannya. Summiya bidzalik, mengapa ia disebut sebagai budak mudabbar? Li'anna itqahu ju'ila dubura hayati sayyidihi, sebab merdekanya budak tersebut itu ditetapkan disertai dengan kematian atau akhir dari kehidupan tuannya, dubur hayati sayyidihi. Apabila telah berakhir maka dia merdeka. Fal mautu yakunu dubur al-hayah, sehingga kematian yang namanya kematian yaitu di akhir kehidupan, dubur. Dubur itu akhir, penghujung. Jadi ini yang disebut dengan budak mudabbar. Tuannya mensyaratkan tentang kemerdekaan budaknya apabila tuannya tersebut meninggal. Hukmuhu wa dalilu dhalik. Lalu apa hukumnya menjadi budak mudabbar dan dalil tentang hal tersebut? Kata beliau, at-tadbiru jaizun, bahwa menetapkan budak mudabbar ini hal yang diperbolehkan. Mensyaratkan pembebasan dari perbudakan dengan kematian tuannya. Wa huwa sahihun bittifaqil ulama. Dan ini adalah hal yang benar berdasarkan kesepakatan para ulama. Wal aslu fihi hadithu Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan minal ansari a'taqa gulaman lahu an duburin. Lam yakun lahu malun ghairuhu. Dalil tentang diperbolehkannya budak mudabbar adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Ansar membebaskan budaknya dengan cara dubur. Misalnya dia mengatakan pada budaknya tersebut, apabila aku mati maka kamu bebas. Ini orang dari kalangan Ansar. Dia menetapkan budaknya menjadi budak mudabbar. Lam yakun lahu malun ghairuhu. Padahal lelaki Ansar ini tidak memiliki harta kecuali harta satu-satunya adalah budak tersebut. Dia tidak memiliki harta kecuali budak itu saja. Dia tidak punya harta yang lain. Sementara budak ini dia telah menetapkannya sebagai budak mudabbar. Begitu dia mati maka budaknya bebas. Fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala. Maka berita ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan, man yashtarihi minni, siapa yang ingin membeli dariku budak ini? Budak yang telah ditetapkan oleh tuannya untuk menjadi budak mudabbar. Kalau tuannya meninggal maka dia bebas. Padahal dia tidak punya harta kecuali budak itu. Pada pembahasan sebelumnya ketika kita membahas tentang wasiat, telah kita sebutkan bahwa dalam perkara wasiat, apabila sebelum meninggal seseorang berwasiat tentang hartanya untuk disedekahkan atau untuk diwakafkan, wasiat itu terlaksana, berjalan, hukumnya sah. Namun tidak diperbolehkan melebihi sepertiga dari harta yang dia miliki. Ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga boleh, namun itu pun sudah terlalu banyak. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seandainya manusia mereka berwasiat dengan seperempat, jangan dengan sepertiga, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sepertiga itu banyak. Nah, budak itu termasuk bagian dari harta seseorang. Ketika dia menyatakan bahwa budak ini merdeka apabila dia meninggal, kaitannya dengan meninggalnya dia. Sehingga ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan wasiat. Permasalahan wasiat. Engkau bebas ketika aku meninggal. Jadi, kapan terlaksana pembebasan budak tersebut? Apabila dia meninggal. Jadi mirip seperti wasiat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa apabila seseorang tidak memiliki harta kecuali harta tersebut, lalu dia berwasiat untuk menyedekahkannya atau yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan. Sebab batasnya sepertiga, sebagaimana yang telah kita terangkan. Oleh karena itu dalam hadis ini, orang ini tidak memiliki harta kecuali budak. Sementara budak ini pun dia telah berwasiat jika dia meninggal, maka budaknya menjadi orang merdeka. Kalau begitu dia kehilangan seluruh harta. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Oleh karenanya berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan ketidaksetujuannya untuk menjadikan budak tersebut budak mudabbar sementara dia tidak memiliki harta kecuali budak itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Man yashtarihi minni?" Siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Fashtarahu Nu'aym ibn Abdullah bi 800 dirham. Maka budak itu pun dibeli oleh Nu'aym bin Abdullah dengan harga 800 dirham. Harga 800 dirham. Fadafa'aha ilaih. Maka Rasulullah menjual, lalu kemudian beliau mengambil 800 dirham dari si pembeli. Lalu 800 dirham ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serahkan kepada pemilik budak tersebut. Ini menunjukkan ketidakridhoannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak itu dibebaskan dengan cara mudabbar sementara dia tidak memiliki harta kecuali budak tersebut. Sehingga beliau menginginkan bahwa hartanya itu dimanfaatkan. Harta dimanfaatkan, maka dijual budak, dapat penghasilan 800 dirham. 800 dirham ini pun diserahkan kepada sahabat tersebut. Ya, apakah untuk dia simpan atau untuk keluarganya ketika dia meninggal. Min ahkamil mudabbar, termasuk di antara hukum al-mudabbar, yajuzu bay'ul mudabbar mutlaqan lil haja. Diperbolehkan menjual budak mudabbar karena kebutuhan. Misalnya si fulan memiliki budak mudabbar. Dia mengatakan pada budaknya tersebut, apabila aku meninggal maka engkau bebas. Selang beberapa waktu tuannya tidak juga meninggal. Sementara tuannya membutuhkan harta. Membutuhkan harta. Apakah diperbolehkan menjual budak ini dalam keadaan sebelumnya dia telah mengatakan, kamu bebas apabila aku meninggal. Tuannya belum meninggal, dia ingin menjual budaknya tersebut karena kebutuhan. Apakah dibolehkan? Kata beliau, diperbolehkan. Perbolehkan. Wa ajaza ba'du ahli al-'ilm bai'ahu mutlaqan lil haja wa ghairiha lima taqaddama min hadis Jabir. Dan sebagian para ulama membolehkan untuk menjualnya secara mutlak. Apakah karena ada kebutuhan atau tidak? Sekedar mau dijual. Sebagian para ulama mengatakan sah. Sebagaimana yang telah lalu disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang nampak wallahu ta'ala alam diperbolehkan. Diperbolehkan secara mutlak. Apakah karena kebutuhan atau tidak, itu masih menjadi miliknya dia. Meskipun dia sudah pernah mengatakan status budaknya sebagai budak mudabbar, namun itu masih menjadi miliknya dia. Dia boleh mengelola sesukanya. Oleh karena itu secara mutlak, karena kebutuhan atau bukan karena kebutuhan, dia ingin menjual budaknya. Karena apa? Sudah. Pokoknya dia ingin menjual. Apa hukumnya? Sah. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, al-mudabbaru yu'taqu min ats-tsuluth la min ra'sil mal. Budak mudabbar itu dibebaskan apabila budak tersebut bernilai sepertiga dari seluruh hartanya. bukan secara menyeluruh. Dia tidak punya harta kecuali budak itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir. Dia tidak memiliki harta kecuali budak tersebut. Berarti kalau dia bebaskan dengan cara mudabbar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena melebihi sepertiga. Hartanya hanya itu saja. Lianna hukmahu hukmal wasiyah, fakilahuma la yanfudhu illa ba'dal maut. Sebab hukum budak mudabbar itu sama seperti hukum wasiat. Dan kedua hal tersebut, tidak sah. Yani baik dalam hal wasiat atau dalam hal membebaskan budak mudabbar, keduanya tidak sah kecuali setelah kematian pemilik harta tersebut. Oleh karena itu hukumnya sama seperti hukum wasiat. Apabila budak yang hendak dibebaskan dengan cara mudabbar itu adalah harta satu-satunya atau harta yang lebih besar dari sepertiga, misalnya seperdua dari hartanya, maka tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, wa yajuzu li sayyidihi hibatuhu li anna al-hibata mithlul bay', boleh bagi tuannya menghibahkannya. Dia memberikan kepada seseorang dalam bentuk hibah atau dalam bentuk hadiah. Misalnya pada tahun 2015 atau tahun 1437 misalnya, tuan ini mengatakan kepada budaknya, apabila aku mati maka kamu bebas. Tahun berikutnya dia masih hidup, tuannya dia masih hidup, maka dia ingin menghibahkan atau menghadiahkan budaknya ini kepada seseorang yang mungkin pernah berjasa kepadanya. Nih, ambil aja dia. Saya berikan kepada budak ini. Apakah itu diperbolehkan? Atau tetap berjalan di atas perjanjian untuk menjadi budak mudabbar, menunggu kapan tuannya mati, maka dia pun bebas? Apakah boleh dia menghibahkannya sebelum matinya? Jawabannya boleh. Jawabannya hal tersebut diperbolehkan. Kenapa? Karena memberi hibah itu statusnya sama seperti jual beli. Sebagaimana boleh bayi menjual budak mudabbar, maka diperbolehkan pula menghibahkannya. Yang berikutnya, wa yajuzu lis-sayyidi watu'u amatihi al-mudabbarah. Diperbolehkan bagi tuannya untuk menggauli budak perempuannya yang telah ditetapkan sebagai budak mudabbarah. Dia mengatakan pada budak wanitanya, apabila aku mati kamu bebas. Nah, dia masih hidup. Apakah selama hidupnya tuan ini bolehkah dia menggauli budaknya tersebut? Jawabannya boleh. Li'annaha mamlukatu, karena memang masih berstatus sebagai miliknya dia. Sehingga diperbolehkan. Waqad qala ta'ala, Allah jalla wa'ala berfirman, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan seorang mukmin untuk berkumpul dengan istri-istrinya atau dengan budak-budak wanitanya. Yang demikian tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain dari dua jalur ini, yaitu istri ataukah budak wanita, dalam hal melampiaskan syahwatnya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan melampaui batas yang diharamkan di dalam al-Islam. Dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan permasalahan tentang budak al-mudabbar. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.